ada sok. Dari sini ya enggak ada dari sana. Sok. Enggak ada suaranya gitu. Ada ya? Kecil. Ada. Ada siap? Ayah bedain berat lomunya aja. Iya, nanti juga ada. Ya gedein volumenya. Apanya? Gedein volumenya itu oh, ya. Oh, volumenya. So. Ada ya? Siap, berangkat. Cicit. Kok enggak ada lagi? Bentar. Kenapa? Ada kan volume ada sih ya? Ada. Ke ini mah enggak ada. Ada, nanti juga ada ke sininya. Oke. Okay. Kemana sih? Ah, ada enggak? Ada. Ada. Oke. Okay. Bersering kulit putih bersih merahnya pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi mering di cabepu. Seketika kau pulang bermaya mengikat rambutnya. Seketika kau pulang bermaja mengikat rambutnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujungnya waktu di samping Rasulullah. Aisyah terima kasih cinta. Bukan bersih sofel mula benci jadi rindu. Kau bisa kalah cinta, ya Aisyah Mairah. Rasu sayang, rasu cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, seketika kau pulang bermayang mengikat rambutnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga lucunya waktu di samping Rasulullah. Aisyah bukan penyesal, mula benci jadi rindu. Kau bisa terkini.